dalam kok tuwe anake. Aku njalo njalo opo dikawin ke dopo kawin kada luar saling gak apa pak kawin penting harus apa ibu pokoknya. Aduh. Sing penting ngono nyawane. Lah opo sing ndekne ora ono? Enek. Tapi jahat. Wes kene-kene karo mbae kene. Welcome to the music. Dari sana. Wong ayu meneh. Sibo watang kuluwe ono ketan aku tukono Sibo aku es gede ono perawan coba takono Kulit-kulit tarik kandungan. Wes kempes. Yen mengkono mbok, aku tak nyambut gawe. Boleh